اگلی بار میں چلا جاؤں جی. بیسط حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے بات مکمل ہو چکی تھی. بتنان دنان topik yang berkenaan dengan tujuan dari diutus Hazrat Masih Maud salam telah sempurna, telah selesai. اور کل ہم نے نظام خلافت کے متعلق گفتگو شروع کی تھی. Dan kemarin kita telah memulai makalah yang baru yaitu berkenaan dengan nizam khilafat. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک ہم پہنچے تھے. Kita sudah sampai pada masa kewafatan Hazrat خلیفۃ المسیح اول. جب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, ketika حضرت خلیفۃ المسیح اول وفات, تو اس وقت آپ قادیان میں حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے گھر پر تھے. Saat itu beliau sedang berada di rumah نواب محمد علی خان صاحب. حضرت نواب محمد علی خان صاحب کا گھر, جنہوں نے قادیان دیکھا ہوا ہے, شاید ان کے علم میں ہو کہ سکھ نیشنل کالج جو اس وقت کہلاتا ہے, اس وقت تعلیم الاسلام کالج تھا, اس کی بیک سائڈ پہ ہے. Rumah beliau itu barangkali ada yang pernah ke kajian di sana, ada namanya Sikh National College, dulunya itu adalah Talim Islam College. Jadi rumah beliau itu ada di belakangnya, ada di belakang college itu, university. Wahan aapki wafat hui. Di sanalah kewafatan beliau radhiyallahu anhu. Jumat ka din tha, hari Jumat, aur takriban Jumat ke waqt hi wafat hui. Kurang lebih saat waktu Jumatan itulah beliau wafat. جمعہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو یہ اطلاع ہوئی تو تمام لوگ مسجد اقصیٰ سے سیدھے وہیں چلے گئے. Setelah selesainya salat Jumat, orang-orang kemudian dikasih tahu kewafatan beliau, maka semua orang kemudian dari Masjid Aqsa pergi ke sana untuk melayat beliau. کالج کے ساتھ ایک مسجد ہے جو مسجد نور کہلاتی ہے. Di dekat university itu ada satu masjid namanya Masjid Nur. یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنی تھی. مسجد ini dibangun pada masa خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ. لوگ وہاں جمع تھے, orang-orang berkumpul di sana. لوگوں نے جب وفات کا علم ہوا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت لینے کے لیے کہا کہ اب آپ ہمارے خلیفہ ہوں. Ketika orang-orang mengetahui kewafatan Hazrat Khalifah Tumasi awal, orang-orang kemudian berkata kepada Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu untuk mengambil bayat. Mereka berkata bahwa tuannya sekarang yang akan menjadi khalifah. Wo log jinke dilon mein bimari thi, orang-orang yang memiliki penyakit hati, jinke mutalliq humne kal guftugu ki thi, yang berkenaan dengan mereka kita sudah sampaikan kemarin. اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی شخصیت, آپ کے علم اور آپ کے تجربے کی وجہ سے وقتی طور پر وہ لوگ دب گئے. Yang mana sementara waktu mereka tidak bisa merunduk dikarenakan kepribadian dari Hazrat Khalifah Tumasi awal, ilmunya dan juga pengalaman beliau, sehingga mereka tidak bisa bergerak leluasa. Lekin ان کے دلوں میں یہ بیماری ابھی باقی تھی. Tetapi penyakit ini masih tersisa di dalam hati mereka. جو خلافت ثانیہ کے انتخاب کے وقت ایک دفعہ پھر سامنے آئی. Yang mana kembali nampak pada saat pemilihan khalifah yang kedua. اس موقع پر مولوی محمد علی صاحب نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولوی محمد علی صاحب pada saat itu berkata kepada Hazrat Muslim Maud bahwa saya ingin mengatakan sesuatu kepada engkau. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa saya ingin mengatakan sesuatu kepada tuan. Aapne kaha ji farmaiye. Beliau berkata, bersabda, baiklah silakan. Unhone kaha ki nahi, main alag aapse baat karna chahta hu. Beliau mengatakan bahwa tidak, saya ingin berkata hanya berdua saja dengan tuan. چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور مولوی محمد علی صاحب قادیان سے کچھ باہر ذرا دور چلے گئے, Demikianlah sehingga Hazrat Maulwi Muhammad Ali Saif dan Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu keluar dari kajian, beberapa jauh keluar dari kajian. وہاں جا کر مولوی محمد علی صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت حالات بہت نازک ہیں، پریشانی کا عالم ہے، وقتی طور پر خلافت کا انتخاب نہ ہو. Dikarenakan saat ini situasi sangat lemah sekali dan banyak sekali kesulitan-kesulitan, maka saya ingin agar pemilihan khalifah ini ditangguhkan untuk sementara waktu. حضور نے فرمایا کہ کتنا وقت درکار ہوگا؟ Beliau حضور bersabda berapa lama yang kau inginkan. مولوی صاحب نے کہا کہ چند مہینے یا چند سال. مولوی صاحب berkata beberapa bulan atau beberapa tahun. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، اگر تو آپ چند گھنٹوں کی یا چند دنوں کی بات کریں تو سوچا جا سکتا ہے. Tidak, ini tidak bisa. Kalau Tuhan menginginkan hanya beberapa jam atau beberapa hari saja, maka ya bisalah itu dipikirkan, dipertimbangkan. Itna lamba arsa jo hai, ye mungkin nahi hai. Tidak mungkin bisa ditunda sekian lama. Kyunki iske natije mein jamaat ka jo ittehad hai, wo khatam ho jayega. Karena sebagai akibatnya persatuan jemaat akan hilang, akan hancur. Is arse mein jamaat ka kya banega, uski nigrani kaun karega? Pada masa ini siapa yang akan menjaga jemaat ini? Maulvi sahib ne mukhtalif hilo bahano se koshish ki ke kisi tarah Mia sahib is taraf aa jaye. Maulvi sahib berusaha keras dengan berbagai macam cara meyakinkan Hazrat Mia sahib, itu Hazrat Muslim Maud, agar menerima hal ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ko yahan tak bhi kaha ke Maulvi sahib agar aapko ye lagta hai کہ لوگ مجھے خلیفہ بنا دیں گے تو آپ بن جائیں، میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت مسلم ماؤد sampai mengatakan kepada مولوی صاحب bahwa jika engkau merasa bahwa orang-orang akan membaiat saya sebagai khalifah, maka silakanlah, Tuhanlah yang dibaiat orang-orang jadi khalifah dan saya akan bayat kepada Tuhan. یا جس کو بھی آپ کہتے ہیں خلیفہ مقرر کرتے ہیں، میں اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں. Atau siapapun yang Tuhan angkat untuk menjadi khalifah, maka saya siap untuk bayat kepadanya. Lekin ab ye baat na karein ke khilafat nahi hogi. Tetapi Tuhan jangan sekali-kali mengatakan bahwa tidak ada khilafat lagi. Jemaat iske baghair nahi chal sakti. Bahwa jemaat tidak bisa berdiri tanpa adanya khilafat. Mauli sahib ne kafi dabao dalne ki koshish ki. Mauli sahib berusaha keras untuk apa namanya menginginkan idenya. مولوی صاحب کو بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ جماعت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ تسلیم نہیں کرے گی. Tetapi مولوی صاحب juga merasa bahwa orang-orang tidak akan menerima siapapun untuk menjadi khalifah selain حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ. اسی لیے انہوں نے یہ بات حضرت مسلم موعود سے کی. Oleh karena itulah beliau hanya menyampaikan hal ini kepada حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ saja. اور اسی لیے یہ بات کی کہ فی الحال خلافت نہ ہو. Dan oleh karena itulah beliau mengatakan supaya khilafat untuk sementara waktu tidak ada. Ditiadakan. Agar unki ye baat nek niyati par. Jika niat Mohon Sahib ini adalah baik. To phir wo logon ke darmiyan baithkar ye baat karte. Maka beliau bisa saja menyampaikannya di tengah orang-orang, di hadapan orang-orang. Jemaat ki jo sari body hai uske samne ye baat hoti. Semua hal ini bisa disampaikan di hadapan semua anggota jemaat. Jab ye sara mamla hua aur Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Anhu ne aapki baat ko tasleem na kiya. Ketika yang terjadi demikian bahwa Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Anhu tidak menerima apa ide beliau, to bil akhir Maulvi sahib mayus hokar wapas aa gaye. Maka akhirnya dengan putus asa beliau kembali ke sana. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bhi tashreef laaye Masjid Noor mein. Hazrat Muslim Maud juga kembali ke Masjid Noor. Jahan sare log jama the. Di mana semua orang berkumpul di sana. Jab Huzur Masjid Noor mein tashreef laaye to har taraf se logon ki awaaz aani shuru ho gayi, Mia Mahmood, Mia Mahmood. Ketika Hazrat Muslim Maud sampai ke sana, maka dari seluruh penjuru suara berdatangan bahwa Mia Mahmood, Mia Mahmood. Ke hamare aainda khalifa Mia Mahmood ko hona chahiye. Yang harus menjadi khalifah kita yang akan datang adalah Mia Mahmood. Huzur ne koi jawab na diya. Huzur tidak memberikan jawaban apa-apa. Is mauka par Nawab Muhammad Ali Khan sahib khade huye. Pada saat itu Muhammad Nawab Muhammad Ali Khan sahib berdiri. Aur unhone arz ki ke mere paas ek amanat hai jo main jamaat ke samne rakh kar subukdosh hona chahta hu. Saya menyampaikan bahwa saya memiliki satu amanat. Amanat jamaat ke samne pesh karke apni zimmedari ada karna chahta. Saya ingin menyampaikan tugas saya bahwa di saya memiliki satu amanat dan saya ingin menyampaikan amanat saya amanat yang ada di saya ini di hadapan jemaat sekalian. چنانچہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وصیت پڑھ کر سنائی جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا. اور کہنا اتنا بلیو بچا کن وسیعت حضرت خلیفۃ المسیح اول یمن کمارے سدا سے سمپے کن. جب انہوں نے وہ وصیت پڑھی تو ایک دفعہ پھر لوگوں نے پورے جوش کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی میاں محمود صاحب کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. Maka ketika hal ini diperdengarkan kepada mereka, kemudian sekali lagi orang-orang dengan ramai mengatakan bahwa kami ingin membaiat Hazrat Khalifatul Masih yang kedua Hazrat Mia Mahmud. Hazrat Muslim Maud is par bhi khamosh rahe. Tetapi Hazrat Muslim Maud masih diam atas hal ini. Masih berdiam diri atas hal ini. اس پر حضرت مولوی محمد احسن امروہی صاحب نے باقاعدہ کھڑے ہو کر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا نام بطور خلیفہ کے پیش کیا. Kemudian Hazrat Muhammad Hasan Sahib Amruhi beliau berdiri dan menyebut Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Anhu sebagai khalifah. اور سب لوگوں نے متفقہ طور پر آپ کے حق میں رائے دی. Dan kemudian semua orang setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau. سوائے ان لوگوں کے جو وہاں موجود نہیں تھے جن میں ایک مولوی محمد علی صاحب تھے جو حضور سے بات کرنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے. Kecuali orang-orang yang tidak ada di sana yang diantaranya adalah مولوی محمد علی yang mana beliau tidak setelah berbicara dengan حضور tidak pergi ke Masjid Nur tetapi pergi ke rumahnya. اور چند ایک لوگ اور تھے جو مولوی محمد علی صاحب کے ساتھ تھے. Dan juga beberapa orang yang ada bersama dengan حضرت محمد علی صاحب. جب مولوی محمد احسن امروہی صاحب نے نام پیش کیا اور جماعت نے متفقہ طور پر آپ کو قبول کیا. Ketika Hazrat Muhammad Hasan Amrohi Sahab menyampaikan nama beliau untuk dijaga untuk dibayar sebagai khalifah dan orang-orang menyetujuinya. تو لوگوں نے درخواست کی کہ ہماری بیعت لی جائے. Kemudian orang-orang menyampaikan permohonan agar mengambil bayat dari kami. حضرت مسلم اور رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھے تو بیعت کے الفاظ بھی یاد نہیں. حضرت مسلم اور رضی اللہ نے بسابدہ بہوا سایا اپنے کتا بیعت سے جا سایا تیدہ اینگات. حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ایک نہایت بلند پایا بزرگ تھے. ada seorang yang sangat suci di jemaat yaitu Syahwar Sahib. جماعت کے پہلے مفتی سلسلہ تھے. Beliau adalah mufti pertama silsilah Ahmadiyah. انہوں نے کہا کہ مجھے الفاظ یاد ہیں. Beliau berkata bahwa saya ingat kata-kata banyak. چنانچہ خلافت ثانیہ کی بیعت اس طرح ہوئی کہ مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب بیعت کے الفاظ دہراتے تھے اور اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ وہ الفاظ دہراتے تھے اور لوگوں سے بیعت لیتے تھے. Karena itu prosesi pembaiatan Hazrat Khalifah Fatul Masih yang kedua itu adalah seperti ini. Hazrat Sarwar Sahib beliau menyampaikan kemudian diikuti oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. چنانچہ اس طرح خلافت ثانیہ کا آغاز ہوا. Demikianlah khilafah yang kedua telah dimulai. اس کے بعد وہ لوگ جو خلافت کے حق میں نہیں تھے. Kemudian orang-orang yang tidak ikut bayat لیکن تمام اختیارات اور وسائل اور روپیہ اور لٹریچر ان کے پاس تھا. Tetapi semua harta benda jemaat, harta literatur dan sebagainya ada pada mereka. وہ قادیان سے سارا کچھ خزانہ وغیرہ لے کر لاہور چلے گئے. Mereka pergi ke Lahore dengan membawa semua khazanah jemaat ini. حضرت مسلم مأمون رضی اللہ عنہ نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح وہ مولوی محمد علی صاحب کو راضی کر لیں کہ وہ علیحدہ نہ ہوں, علیحدہ نہ ہوں, کوشش کی پوری کہ ان کو راضی کر لیں. حضرت مسلم مأمون رضی اللہ عنہ berusaha agar حضرت محمد علی مولوی محمد علی صاحب ini jangan sampai memisahkan diri dan supaya menerima keputusan apa pembayaran tadi. مختلف لوگوں کو بھجوایا, حضور خود بھی ان کے پاس گئے کہ دیکھیں آپ کے جو بھی اعتراضات ہیں, جو گلہ شکوا ہے, ہم بیٹھ کر اس پر بات کر لیتے ہیں. Beliau pergi sendiri ke sana dan juga mengutus beberapa orangnya ke sana untuk menyampaikan maksud agar apapun perbedaan di antara mereka supaya bisa dimusyawarahkan, dibicarakan. لیکن آپ یوں ناراض ہو کر یہاں سے نہ جائیں. Tetapi beliau jangan sampai pergi dari sini dalam kondisi marah. لیکن مولوی محمد علی صاحب کسی بات پر بھی راضی نہ ہوئے اور قادیان سے سارا خزانہ اور چیزیں لے کر لاہور آ گئے. Tetapi beliau tidak menyetujui hal ini, tidak ikhlas dan membawa semua khazanah jemaat kemudian pergi dari Qadian menuju Lahor. اس کے بعد خلافت ثانیہ کا آغاز ہوا اور وہ ترقیات ہوئیں جن سے ہم بخوبی واقف ہیں. Kemudian setelah itu dimulailah masa khilafah yang kedua dan terjadilah kemajuan-kemajuan di jemaat sebagaimana yang kita ketahui dengan baik. Insyaallah aainda hum unka ihata bhi karenge. Insyaallah aainda hum unka ihata bhi karenge, un par bhi guftugu karenge. Insyaallah nanti ke depannya kita akan sampaikan hal itu. Lekin is waqt main khilafat ke mazmoon ko ikattha bayan karna chahta hu. Tapi saat ini saya ingin menyatukan topik tentang khilafat ini. خلافت کے آغاز کے کچھ عرصہ کے بعد setelah dimulainya khilafat, beberapa waktu setelah dimulainya khilafat, حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خلافت کے انتخاب کا کوئی باقاعدہ طریق ہونا چاہیے. حضرت مسلم مأمون رضی اللہ عنہ memutuskan bahwa harus ada satu cara untuk pemilihan khilafat khalifah taake aainda se khilafat ke bare mein jo bhi logon ke dilon mein itrazat hain wo hamesha ke liye dafan ho jaye aur unka rad ho jaye, sehingga nanti ke depannya segala apa namanya segala keberatan-keberatan yang ada dalam hati manusia itu akan bisa dikuburkan selama-lamanya. Dan اور خلافت کا نظام ہر لحاظ سے مستحکم ہو جائے, قائم ہو جائے, sehingga nizam khilafat ini akan menjadi kuat dari berbagai macam hal, dari segala sudut nizam khilafat ini akan menjadi kuat. چنانچہ پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ سے خلیفہ کا انتخاب مجلس شورا کیا کرے گی. Karena itu inilah keputusan yang pertama bahwa khilafat itu akan dipilih oleh majlis syura. Yani jo jamaat ki markazi majlis local majlis syura us waqt nahi hoti thi, markazi ek hi majlis syura hoti thi, wo iska intikhab karegi. Jadi saat itu majlis syura itu hanya ada satu saja di sana. Nah itulah yang akan memilih khalifah. Puri duniya ki ek hi majlis syura thi. پورے دنیا میں جتنے بھی احمدی ہیں ان سب کی ایک ہی مجلس شورا تھی. یعنی ساتھ ہی تو مجلس شورا تو hanya ada satu saja untuk seluruh dunia, جو مرکزی مجلس شورا کہلاتی تھی, yang disebut sebagai markazi majlis shura, majlis shura markaz. فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ سے وہ اس کا خلیفہ کا انتخاب کیا کریں گے. Keputusannya adalah ini bahwa untuk yang akan datang majlis inilah yang akan senantiasa memilih khalifah. Shura ke mutalliq alag se main bataunga, filhal main apne mauzu par hi rahunga. Berkenaan dengan syura akan saya sampaikan di lain kesempatan. Saat ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan taufik khilafat tadi. Chunache ye silsila isi tarah chalta raha. Demikianlah silsilah ini berjalan seperti itu. 1956 mein حضرت مسلم مأمون رضی اللہ عنہ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا. Pada tahun 1956 ada satu peristiwa pembunuhan, usaha pembunuhan pada Hazrat Fatul Masih yang kedua. Jiske natije mein aap shadid zakhmi hue. Yang sebagai akibatnya beliau mengalami luka yang sangat dalam. Is hamle ke baad, setelah penyerangan ini, setelah serangan ini, Hazur ne ye faisla farmaya, Hazur memutuskan ke intikhabe khilafat ke liye ek committee bana di jaye. Untuk memilih khilafat itu harus dibuat satu komite, jo majlis-e shura se choti ho, yang lebih kecil dari majlis-e shura, majlis shura. Aur is khilafat ke nizam ko mazid mustahkam kar diya, dan yang akan semakin memperkuat nizam khilafat ini. Uske liye kuch qawaid murattab kiye gaye, dan untuk komite ini dibuat kawaid-kawaid, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, jin mein se kuch baatein main aapke samne aapke ilm ke liye arz kar deta hu, yang di antaranya akan saya sampaikan sebagai pengetahuan untuk tuan-tuan sekalian. Usme intikhabe khilafat mein jo committee bani uske mutalliq faisla ye hua کہ آئندہ سے انتخاب خلافت کا انعقاد مسجد مبارک ربوہ میں ہوگا. Salah satu keputusannya adalah ini, bahwa untuk yang akan datang pemilihan khalifah itu akan senantiasa diadakan di Masjid Mubarak Rabwah. اس میں شامل ہونے والوں کے متعلق فیصلہ ہوا. Berkenaan dengan orang-orang yang akan ikut serta di dalam komite ini telah diputuskan. کہ اس میں پہلے نمبر پر جو لوگ شامل ہوں گے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہوں گے. Bahwa urutan pertama adalah dari keluarga Hazrat Masih Maud alaihi wasallam. خاندان بہت بڑا ہے. یہاں خاندان سے مراد صرف حضور کے تین بیٹے اور دو داماد ہیں. Keluarga Huzur itu sangat besar sekali, tetapi yang dimaksud dengan khandan di sini, dengan keluarga di sini adalah tiga putra Huzur, Hazrat Masih Maud dan dua daman, dan dua menantu Huzur, tidak ada panch. Panch log khandan sirf panch logon par shumar kiya gaya. Jadi dari antara keluarga Hazrat Masih Maud wasallam itu hanya lima orang saja yang dimasukkan ke dalam komite ini, yaitu tiga putra beliau, dua menantu beliau. دوسری کیٹیگری, kemudian yang kedua, list yang kedua, حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے تمام صحابہ, seluruh sahabat dari Hazrat Masih Maud alaihi wasallam, جو بھی زندہ موجود ہوں, yang masih hidup. نمبر تین, kemudian yang ketiga, list yang ketiga, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کبار صحابہ کے بڑا بیٹے, حضرت adalah putra-putra dari putra-putra terbesar dari para sahabat Hazrat Masih Maud Rasulullah, بڑے بیٹے صحابی کے بڑے بیٹے, بڑے بیٹے, صرف بڑا بیٹا جو ہے وہ اس کا ممبر ہوگا. Jadi yang masuk menjadi membernya, jadi anggota komite ini adalah di list ketiga itu adalah putra pertama, putra paling besar dari sahabat-sahabat Hazrat Masih Maud alaihi wasallam. Sahabat bhi wo jo purane sahabat the jinhone 1900 se pehle baiat ki hui thi. Dan sahabat juga adalah sahabat yang baiat sebelum tahun 1900. To uske baad phir unhe shamil nahi hone. Jadi sahabat-sahabat yang baiat setelah tahun 1900 tidak termasuk. Uske baad se sahabat murad shamil honge lekin unke bete shumar nahi honge. Acha. Jadi maksudnya ini adalah bukan sahabatnya tapi anak-anaknya, anak-anak sahabi yang mana bapaknya ini baiat sebelum tahun 1900. Tapi yang jenis kedua yang tadi para sahabat itu tetap masuk meskipun baiat setelah tahun 1900. Jadi kan dia mau juga bagaimana kayak sahabi itu sare honge. Sare honge. Lekin bada beta sirf unka jinhone 1900 se pehle. Kalau sahabat semuanya, anaknya hanya sampai yang sahabat yang berat tahun 1900. Okay. Agli kategori صدر انجمن احمدیہ قادیان کے تمام ناظران. Yang keempat, yang masuk list yang keempat yaitu Sadar Anjuman Ahmadiyah dan juga para nazir di Qadian, yang di Qadian. Tahrike Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian ke tamam wakala. Kemudian semua wakala dari Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian. Waqfe Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian ke tamam nazmin. Kemudian semua nazmin dari Waqfe Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian. صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے تمام ناظران. صدر انجمن احمدیہ پاکستان dan seluruh nazir para nazir. تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان کے تمام وکلا. Kemudian semua wakala dari Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Waqfe Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan ke tamam nazimin. Kemudian seluruh nazimin dari Waqfe Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. مفتی سلسلہ من مفتی سلسلہ پرنسپل جامعہ احمدیہ ربوا پرنسپل جامعہ احمدیہ ربوا امیر جماعت احمدیہ بنگلہ دیش امیر جماعت احمدیہ بنگلہ دیش امیر جماعت احمدیہ کراچی امیر جماعت احمدیہ کراچی باقی ممالک جہاں امیر قائم ہے kemudian seluruh امیر yang ada di negara-negara yang lain ایسے مبلغین جنہوں نے بیرون ہندوستان اور پاکستان خدمت کی kemudian mubalig-mubalig yang mubalig-mubalig yang berkhidmat di luar Pakistan Pakistan سے باہر پہلے ایک کیٹیگری وہ ہے نا دوسری ہے پاکستان کے di luar Pakistan تمام مرکزی مبلغین جو اس وقت موجود تھے semua mubalig مرکزی yang ada پاکستان کے عمراء اضلاع اضلاع آپ کہہ سکتے ہیں جس ریجن یہاں آپ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ اچھا پرامیر دائرہ ضلع ضلع ضلع پاکستان جی امیر دائرہ پاکستان پاکستان ہاں جی وہ عمراء جو اس وقت تو امیر نہ ہوں لیکن اس سے پہلے دو دفعہ امیر ضلع رہ چکے ہوں kemudian para mantan amir yang pernah terpilih dua kali sebagai amir daerah atau pernah ditunjuk sebagai amir daerah dua kali tetapi sekarang tidak menjabat lagi beshak wo intikhab ke waqt amir na ho lekin isse pehle do dafa reh chuke hain meskipun pada masa pemilihan beliau itu statusnya bukan amir daerah tetapi bila sebelumnya telah menjadi amir daerah dua kali maka itu pun dipanggil masuk ke kategori yang keempat umarae mubalik jo beshak انتخاب خلافت کے وقت امیر نہ ہوں لیکن اس سے پہلے دو دفعہ امیر رہ چکے ہوں عمرائے ممالک اچھا امیر negara-negara yang pernah menjabat dua kali secara sebagai امیر meskipun pada saat pemilihan khalifah beliau bukan امیر statusnya bukan امیر tetapi bila pernah menjabat dua kali sebagai امیر maka itu pun masuk kategori تقریباً پورے ہو گئے kurang lebih sudah cak kategori nahi kitni kategori yang gina di hai ini wo to char mein Faisal Tabligh missionary in charge jo hain wo waise hi missionary ke taur pe aa jayenge na in charge alag koi category nahi hai haan ji wale markazi ke taur pe usme shamil ho jayenge char category kahan hogi khandan rasul sahab sahaba ke bade bete umara muballighin umarae azla یہ کیٹیگریاں تقریباً آٹھ ہو گئی ہیں مفتی سلسلہ پرنسپل امیر کراچی امیر بنگلہ دیش میں نے سچا تھا ہوا یہ چودہ یعنی لائن لائن یہ تھا تو یہ گم مسو کیٹیگری میں تو تقریباً بہرحال یہ ممبران ہیں جو مجھے اس وقت فوری طور پر یاد آئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی رہ گیا ہو jadi kurang lebih inilah member komite pemilih intikhab khilafat itu yang saya ingat saat ini ya bisa saja ada yang tertinggal مین یہی ہیں tapi yang paling utama adalah ini اس مجلس کے لیے ایک قاعدہ یہ ہے کہ کورم ضروری نہیں ہے jadi ada satu kaidah untuk majlis ini bahwa tidak diperlukan quorum بلکہ جتنے بھی لوگ شامل ہو جائیں گے وہ انتخاب کر لیں گے jadi berapapun member ini yang bisa berkumpul maka saat itulah pemilihan dilaksanakan دوسرا قاعدہ یہ ہے Kemudian kaidah yang kedua, ke intikab khilafat ke liye har member apni zimmedari par pahunchega, bahwa setiap member ini menyampaikan tugasnya sendiri, apa pahunchne ki zimmedari har member ki apni hai. Jadi untuk sampai ke sana itu ada tanggung jawab masing-masing, tidak ditanggung jemaat. Usko itla karne ki zimmedari markaz ki hai, lekin uske pahunchne ki zimmedari uski apni hai. Jadi menyampaikan undangan itu adalah tugas markaz, tetapi untuk sampai ke sana adalah tugas pribadi ya sendiri. Wo pahunch jaye to theek, na pahunche to phir bhi theek hai. Kalau bisa sampai ya alhamdulillah, enggak sampai ya alhamdulillah. Is komiti ka ek sadar hota hai. Komite ini memiliki satu sadar atau ketua ya sadar. Jo صدر انجمن احمدیہ پاکستان اور تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان کے ناظران اور وکلاء میں سے سب سے سینئر ہوگا. Yang ditunjuk sebagai sadarnya adalah nazir-nazir atau nazir-nazir di sadar anjuman Ahmadiyah Pakistan dan wakil-wakil di Wakalah Tahrik Jadid Pakistan yang paling senior di antara mereka itulah yang dijadikan sebagai sadar komite. Senior umur ke lihat se nahin. Jadi yang dimaksud senior di sini bukanlah umur bat ininya ukurannya. Balke batur nazar ya wakil apni khidmat ke. Tetapi melainkan berdasarkan penghidmatan mereka sebagai nazir atau sebagai wakil. Berapa lama menjabat? Jo senior hoga, wo sadarat karega. Maka siapapun di antara mereka yang senior dalam penghimatan sebagai nazir atau wakil tadi, maka dialah yang akan menjadi pemimpin komite ini. Uske pahunchne ki zimmedari bhi uski zati hai. Dan untuk sampai ke sana pun itu adalah tugas sendiri. Agar wo nahi pahunch saka to uske baad jo senior hai wo sudarat karega. Jika yang bersangkutan tidak bisa sampai tepat waktu ke sana, maka yang akan menggantikannya adalah orang yang paling senior kedua setelah beliau. Setelah orang tersebut. Ek is committee ka secretary hota hai. Kemudian komite ini juga memiliki satu sekretaris. Jo majlis se shura ka secretary hota hai, wohi majlis intikhab khilafat ka secretary hota hai. Yang menjadi sekretaris majlis shura, maka dia juga yang akan menjadi sekretaris intikhab khilafat, majlis intikhab khilafat. Main jab majlis se shura bhi keh raha hu to yaad rakhein isse markazi majlis se shura murad hai, local mumalik mein jo majlis se shura ho rahi hai wo murad nahi hai. Jadi ketika saya mengatakan majlis shura, maka yang dimaksud adalah majlis shura markazi, markaz di sana, bukan majlis shura lokal. چنانچہ خلافت ثالثہ کا انتخاب اسی قاعدہ کے مطابق ہوا. Demikianlah pemilihan khalifah yang ketiga adalah seperti berdasarkan kaidah-kaidah ini. مجلس مسجد مبارک ربوہ میں یہ مجلس منعقد ہوئی. Di Masjid Mubarak Rabwah lah majlis ini terjadi, pemilihan ini terjadi. اور حضرت صاحبزادہ مرزا عزیز احمد صاحب جو اس وقت ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ پاکستان تھے اور سب سے سینئر تھے انہوں نے اس کی صدارت کی. Yang memimpin majlis ini Sayyidzada Aziz Sahibzada Mirza Aziz Ahmad Sahib. Sahibzada Mirza Aziz Sahib yang merupakan nazir ala kadian dan orang yang paling senior di Pakistan. Ini kawaid ke mutabik, berdasarkan kaidah-kaidah inilah khilafat Rabia ka intikhab hua, pemilihan khalifah yang keempat pun terjadi. Hazrat Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad Sahib, Hazrat Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad Sahib jo Tahreek-e-Jadeed Anjuman Ahmadiyya ke wakil-e-ala the, yang mana sebagai wakil ala Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan Pakistan uske wakil ala the aur us waqt sabse senior wo the, Dan saat itu beliau adalah orang yang paling senior. Unhone sadarat ki. Beliaulah yang memimpin jalannya pemilihan. Khilafat Rabia ka intikhab hua. Pemilihan hadrat pemilihan khalifah yang keempat terjadi. Uske baad Pakistan mein halaat kuch mazid kharab hue. Setelah itu kondisi di Pakistan sangat buruk sekali. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmahullah ko Pakistan se hijrat karna padi. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmahullah terpaksa harus hijrah dari Pakistan. Huzur hijrat karke London tashreef le gaye. Huzur berhijrah ke London. Hijrat ke kuch arsa ke baad. Beberapa waktu setelah terjadinya peristiwa hijrah. Huzur ne ek khat markaz ko likha. Huzur menulis satu surat yang ditujukan untuk markaz. Ke is waqt zarurat hai ke majlis intikhab khilafat ke memberan aur qawaid par dobara gaur kiya jaye. Ke saat ini diperlukan untuk mereview kembali kaidah-kaidah majlis intikhab khilafat ini, majlis pemilihan khalifah ini. Khilafat ki hifazat aur uske maqam ka sabse zyada ehsas khalifah waqt ko khud hota hai. Insting untuk menjaga khalifah ini, khilafat dan jemaat ini adalah yang paling besar itu ada di dalam diri khalifah sendiri. Aur wo hamesha iske liye fikrmand rehte hain. Dan khalifah senantiasa berpikir akan hal ini, memikirkan hal ini. Aur ye unki zimmedari bhi hai. Dan juga hal ini adalah tugas beliau, kewajiban beliau. Kyunki darasal khilafat hi jemaat ki zindagi ki alamat hai. Karena khilafat inilah yang merupakan tanda dari hidupnya jemaat ini. Chunanche Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmahullah ne isi fikr ke peshe nazar. Dengan latar belakang pemikiran inilah Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmahullah ye khat likha ke is waqt maujooda halaat mein qawaid par dobara nazar sani karne ki zarurat hai. Menulis surat ini yang isinya adalah supaya mereview kembali kaidah-kaidah yang sudah ada. Yani agar maujooda halaat mein ke khalifah waqt Pakistan se bahar hai aur kisi khalifah waqt ki wafat ho jati hai to is surat mein intikhab kis tarah hoga. Maksudnya adalah karena kondisi saat ini kalau khalifah itu meninggal lalu harus seperti apa pemilihannya ini dilakukan. Chunanche ye mamla majlis shura mein rakha gaya. Jadi masalah ini kemudian disampaikan di majlis syura Pakistan Papua markaz. Us par kuch tajawiz samne aayi. Kemudian bertanya-tanya ini banyak sekali usulan-usulan yang datang. Wo huzur ki khidmat mein pesh ki gayi. Dan usulan-usulan ini disampaikan ke hadapan huzur. Us par huzur ne baz mazid sawalat uthaye. Kemudian huzur juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sebagai pertanyaan-pertanyaan. Chunanche majlis syura ka ek aur ijlas hua. Oleh karena itulah kemudian ada satu meeting lagi dalam majlis syura itu. Usme un sawalat par dobara gaur kiya gaya. Kemudian di dalam majlis itu dipertimbangkan dipikirkan kembali tentang pertanyaan-pertanyaan dari huzur tadi. Unko farigh hona hai. Wo thoda busy hai, unko farigh hona hai. Ada. Kenapa katanya sibuk? Dawai ke badan. Jadi. Inhone bhi dawai khani hai. Mau minum obat juga? Chunanche majlis e shura ka dusra jo ijlas hua usne bhi kuch tajaweez dobara huzur ki khidmat mein pesh ki. Kemudian pertemuan yang kedua majlis syura itu di dalamnya pun ada usulan-usulan lagi dan hal itu disampaikan ke hadapan huzur. Un tajawiz par gaur karne ke baad huzur ne kuch mazid baatein majlis syura ke samne rakhi ki abhi in baaton par mazid gaur karne ki zarurat hai. Kemudian atas dasar usulan-usulan itu huzur menyampaikan bahwa perkara-perkara inilah yang harus diberikan perhatian lebih. Ye sari guftugu کی کارسپونڈنس جو ہے وہ اس وقت مجلس شورا نے چودھری حمیدullah صاحب جو اس وقت وکیل اعلیٰ ہیں ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ یہ گفتگو ہوگی. جی سموا کارسپونڈنسی پمبیچاران انی یان جادیکان وکیل اور مجلس شورا ساتھ ادلا سیر زبدالرحمن خان صاحب چودھری حمیدullah صاحب وہ دستی مجلس شورا کی یہ سفارشات لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. بلیو dengan membawa dusty by hand beliau membawa usulan-usulan semua itu ke hadapan Huzur dengan tangannya sendiri, dia tidak lewat pos. اس کے بعد مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان سے دو نمائندے مجلس شورا کی نمائندگی میں لندن چلے جائیں اور وہاں جا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور سے رہنمائی حاصل کریں اور اس کے مطابق قواعد ترتیب دیں. Kemudian Majelis Syura memutuskan akan mengirimkan dua orang perwakilan dari Majelis Syura itu ke hadapan Huzur, kemudian sampaikan semuanya di sana dan apa namanya apa petunjuk-petunjuk apa yang akan disampaikan oleh Huzur. Setelah itu kemudian barulah akan disusun kembali kaidah-kaidah majlis intikhab tadi. چنانچہ مرکز سے صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب اور چودھری حمیدullah صاحب لندن تشریف لے گئے. Oleh karena itu صاحبزادہ مرزا خورشید صاحب اور چودھری حمیدullah صاحب dan چودھری حمیدullah صاحب beliau pergi ke London اور انہوں نے پوری مجلس شورا کی نمائندگی کی dan mereka berdua ini adalah sebagai perwakilan dari seluruh majlis syura itu اور لندن میں بیٹھ کر حضور کے سامنے وہ سارے قواعد دوبارہ پڑھے اور ان پر غور کیا. Kemudian mereka berdua sesampainya di hadapan Huzur membacakan kembali seluruh kaidah-kaidah tadi dan mereview kembali. جو تبدیلیاں تھیں وہ نوٹ کی گئیں dan apa-apa yang akan di apa perubahan-perubahan dalam kaidah itu kemudian dicatat. حضور کی رہنمائی حاصل کی گئی. Kemudian didapatkan juga petunjuk-petunjuk dari Huzur اور حضور کی رہنمائی کے نتیجہ میں یہاں دوبارہ وہ ساری باتیں آ کر مجلس شورا میں پیش کی. Kemudian setelah mendapatkan petunjuk dari Huzur ini mereka kembali dan disampaikan di hadapan majlis syura. جو تبدیلیاں ہوئیں وہ مندرجہ ذیل تھیں. Perubahan-perubahan itu adalah sebagai berikut. ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ آئندہ سے perubahan pertama adalah ini yaitu nanti di masa yang akan datang majlis intikhab khilafat ka inikad Islamabad mein hoga Islamabad London bahwa untuk yang akan datang majlis pemilihan khalifah itu akan diadakan di Islamabad London. Dusra faisla ye hua keputusan yang kedua adalah ini ke majlis ka secretary جو مجلس شورا یو کے ہے جو اس کا سیکٹری ہوگا وہ مجلس انتخاب خلافت کا سیکٹری ہوگا. یہاں کا menjadi sekretaris majlis pemilihan khalifah adalah majlis sekretaris majlis syura London UK. تیسرا فیصلہ اس میں یہ ہوا کہ کیونکہ اب مبلغین کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی. Kemudian keputusan yang ketiga adalah ini dikarenakan saat ini jumlah mubalighin sudah sangat banyak sekali. لہذا فیصلہ ہوا کہ آئندہ سے مرکزی مبلغین کی تعداد کل مجلس انتخاب خلافت کا 25% ہوگا. Kemudian maka jumlah mubalig markazi yang akan diundang itu adalah 25% dari jumlah keseluruhan majlis intikhab. اس سے زیادہ نہیں ہوں گے dan tidak akan lebih dari 25%. اس کی بنیاد دراصل وہی ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی. Dasarnya adalah apa yang terjadi di masa حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ. اس وقت اگرچہ کہ سارے مبلغین شامل ہوئے saat itu jika semua mubalig berkumpul لیکن ان کی تعداد مجلس انتخاب خلافت کے تمام ممبران کی تعداد کا 25% ہی بنتا تھا. Maka saat itu jumlah mereka juga adalah 25% dari jumlah seluruh anggota majlis pemilihan khalifah itu. اب یہ فیصلہ ہوا کہ بجائے اس کے سارے مبلغین شامل ہوں، 25% مبلغین کل مجلس انتخاب خلافت کے ممبران کے شامل ہوں گے. Oleh karena itu diputuskan bahwa hanya 25% saja dari jumlah mubalig, yang 25% dari jumlah keseluruhan anggota Majelis Pemilihan Khalifah yang akan hadir. Or 25% jumlah mubalig yang akan hadir. Aur iska intikhab unki seniority ki base par hota hai. Kemudian pemilihan ini, pemilihan mereka maksudnya akan di akan yang dijadikan ukuran adalah senioritas mereka. Jo bhi senior honge وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. Siapapun yang senior di antara mereka maka secara otomatis dia akan menjadi membernya. اسی طرح اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ کچھ صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے ممبران، کچھ تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان کے ممبران پاکستان میں ہی موجود رہیں گے. Kemudian diputuskan juga bahwa sebagian anggota majelis صدر انجمن اور تحریک جدید انجمن dan juga tahrik jadid anjuman ahmadiyah pakistan akan tetap berada di pakistan sebagian. مثلا صدر انجمن کے ناظر اعلی اور ناظر امور عامہ وہاں موجود رہیں گے پاکستان میں، وہ انتخاب خلافت میں حصہ نہیں لیں گے. Misalkan nazir ala dan nazir umur ama akan tetap berada di pakistan dan dia tidak akan mengambil bagian dalam pemilihan tidak akan mengambil bagian dalam majlis تحریک جدید کے جو وکلاء شامل نہیں ہوں گے ان میں وکیل الدیوان اور وکیل المال ثالث مثلا ہیں. Dan wakil-wakil di wakil tahrik jadid adalah yang tidak akan bergabung dalam majlis ini adalah wakil diwan dan wakil المال ثالث dan juga wakil المال ثالث wakil المال ketiga. مین یہی تبدیلیاں کی گئی تھیں. Yang paling utama inilah perubahan-perubahan yang terjadi pada kaidah-kaidah pemilihan khalifah tadi. تھوڑا ٹائم لینا گل مکمل کر. خلافت رابعہ کے آخری سالوں میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی. Kesehatan حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ pada tahun terakhir itu sangat lemah sekali. چنانچہ حضور نے ایک دفعہ پھر انہی دونوں نمائندگان کو لندن میں بلایا. Oleh karena itulah beliau memanggil perwakilan-perwakilan ke London, perwakilan-perwakilan ini ke London, majlis tadi, majlis intikhab. اور ایک دفعہ پھر انتخاب خلافت کے قواعد پر غور کیا گیا. Kemudian kembali beliau mereview kaidah-kaidah pemilihan khalifah ini. Majlis pemilihan khalifah. اور کچھ تبدیلیاں مزید کروائی گئیں. Kemudian beliau menambahkan beberapa perubahan-perubahan. ایک فیصلہ یہ ہوا کہ انتخاب اسلام آباد کی بجائے مسجد فضل لندن میں ہوگا. Pemilihan akan dilakukan bukan di اسلام آباد tetapi di مسجد فضل لندن. دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ پاکستان انتخاب میں شامل ہوں گے. میں keputusan kedua adalah nazir ala sadr anjuman ahmadiyah pakistan akan ikut serta bergabung dalam majlis ini. کچھ غور کیا ہے آپ نے اس بات پر؟ Apakah tuan-tuan memperhatikan hal ini? کہ خدا کی تقدیر کس طرح چل رہی ہوتی ہے؟ Bagaimana takdir Tuhan itu berjalan? اگر وہ قاعدہ جس میں یہ فیصلہ تھا کہ ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ پاکستان پاکستان میں موجود رہے گا اور انتخاب خلافت میں کی مجلس میں شامل نہیں ہوگا، تو اس قاعدہ کے نتیجہ میں موجودہ حضور اس انتخاب میں شامل نہیں ہو سکتے تھے. Jadi sebagai akibatnya jika kaidah yang pertama tadi bahwa Nazir ala Sadr Anjuman Ahmadiyah Qadiani tidak bisa Pakistan tidak ikut serta dalam anggota Majelis Pemilihan Khalifah tadi, maka sebagai akibatnya adalah bahwa huzur yang ada saat ini tidak akan ada di London. حضور حضرت علی پایا ہمارے سکارہ نہیں تھی لیکن ہمارے دلان دن دلان پمیلان تو یہ خدا کی تقدیر تھی کہ جب وہ قائدہ بنا اس وقت ناظر اعلیٰ کوئی اور تھے maka ketika inilah takdir Tuhan ketika kaidah itu pertama kali ditetapkan yang menjadi nazir ala dipakai itu adalah orang lain jab maujuda huzur nazir ala bane to khuda taala ne us kaide ko tabdil karwa diya maka ketika huzur yang ada saat ini menjadi nazir ala maka Allah taala sendiri mengganti kaidah itu aur faisla ye hua ke nazir ala shamil honge dan keputusannya ini adalah bahwa nazir ala ini akan harus ikut bergabung dalam majlis tersebut. Halaki kisi ko ye nahi pata tha ke kisne khalifah banna hai. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu bahwa siapa yang akan menjadi khalifah itu. Lekin khuda ki takdir chal rahi thi. Tetapi takdir Tuhan lah yang berjalan. Chunanche jo tabdiliyan hui inhi qawaid ke mutabik khilafat khamisa ka intikhab hua. Oleh karena itulah berdasarkan perubahan-perubahan kaidah inilah terjadinya pemilihan khalifah yang kelima. Ye intikhab Mukarram Chaudhry Hamidullah Sahib Wakil Ala Tahreek Jadid ne karwaya, aap sadr the. Intikhab ini dipimpin oleh Chaudhry Hamidullah Sahib yang mana beliau sebagai nazir Wakil Ala Tahreek Jadid yang di mana dia kan. ربہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو بھی سینئر ہوگا وہ صدارت کرے گا pertama-tama saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang paling senior maka beliau lah yang akan memimpin Chaudhry Hamidullah sahib سب سے سینئر نہیں تھے tetapi Chaudhry Hamidullah sahib ini bukanlah yang paling senior saat itu Chaudhry Shabir Ahmad sahib Wakilul Mal اول سینئر تھے Chaudhry Shabir Ahmad sahib Chaudhry Shabir Ahmad sahib lah yang paling senior Wakilul Mal Salis awal beliau lah yang paling senior saat itu lekin wo apni bimari ki bais wahan na ja sake tetapi dikarenakan sakit beliau tidak bisa pergi ke sana ke London chunache unke baad jo sabse senior the wo Chaudhry Hamidullah sahib the lihaza inhone sadarat karwai maka Chaudhry Hamidullah sahib lah yang memimpin majlis ini dikarenakan beliau lah yang paling senior setelah Chaudhry Hamidullah sahib ini setelah Chaudhry Shabir sahib beliau lah yang paling senior setelah Chaudhry Bashirullah sahib یہ بات اس لیے میں نے بتائی ہے کہ پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ قائدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہر ممبر کا مجلس انتخاب خلافت میں پہنچنا اس کی اپنی ثوابدید اور ذمہ داری پر ہے Hal ini kenapa saya sampaikan? Karena di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk sampai ke tempat pemilihan khalifah itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Na isme quorum zaruri hai. Tidak diperlukan quorum di dalamnya. Jo log maujood honge, orang-orang yang ada saat itu, wo intikhab kar lenge. Maka mereka lah yang akan memilih. Jo unme se senior hoga. Dan di antara mereka yang paling senior. صدر انجمن احمدیہ کے ناظران یا تحریک جدید کے وکلاء میں سے بیانتارا نظیر صدر انجمن احمدیہ اتو وکل تحریک جدید وہ مجلس کی صدارت کرے گا مکہ دیالہ یہاں کن ممیبین مجلس تسبت یہ بھی گو کے ایک عام واقعہ ہے لیکن حقیقت میں خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے جس کے باعث یہ ہوا کہ چودری شبیر صاحب تشریف نہ لے جا سکے اور چودری حمیدullah صاحب گئے nampaknya ini adalah satu pemandangan satu peristiwa yang umum saja tetapi hakikatnya ini adalah takdir Allah Ta'ala yang mana dikarenakan sakitnya Chaudhry Bashir Shabir sahib tadi Chaudhry Hamidullah sahib lah yang akhirnya memimpin majlis pemilihan khalifah ini ek to isliye ke ye pehli majlis intikhab khilafat ka ijlas tha jo ہندوستان اور پاکستان سے باہر ہو رہا تھا pertama ini adalah pemilihan khalifah pertama yang di luar Hindustan dan Pakistan یہ پہلی مجلس تھی جس میں بہت سے ایسے ممبران شامل تھے جو پہلی دفعہ شامل ہو رہے تھے dan ini juga adalah majlis yang mana member-membernya itu baru pertama kali ikut serta bergabung لہٰذا ضرورت تھی کسی مضبوط منتظم کی کہ جو یہ سارا آرگنائز کرواتا. Maka penting sekali ada orang yang kuat untuk manage semuanya. Isliye Khuda Taala ne ye intizam kiya. Oleh karena itulah Tuhan telah menyiapkan semuanya. Ek waqia jo Chaudhry Hamidullah sahab ne khud mujhe bataya hai. Galban isse pehle unhone jo bataya unhone kaha ki maine isse pehle kisi se bayan nahi kiya. Chaudhry Hamidullah sahib menyampaikan kepada beliau pada tuan lain ini bahwa sebelumnya saya tidak pernah menyampaikan hal ini katanya. Kyunki baat chal padi hai main aap logon ko bata deta hu. Dikarenakan ini sedang membahas masalah ini maka saya akan menyampaikan kepada tuan-tuan. Wo kehte hain ki bahut arsa pehle maine ek dafa ek khwab dekha. Bahwa beberapa waktu yang lalu cukup lama saya melihat satu mimpi. Khwab mein maine dekha ki Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salam aamon ke ek baag mein khade hain. Bahwa Hadrat Masih Maud salam berdiri di depan satu kebun mangga. Aur aamon ke darakht ek line mein lage hue hain. Kemudian satu pohon-pohon mangga itu berada di satu baris. Jo darakht hai uske wo ek line mein. Satu baris ke sana. Aur Chaudhry Hamidullah sahib kehte hain ki main ek bacche ki tarah jo ghar mein khadam hota hai huzur ke paas khada hu. جو ایک ملازم کی طرح خادم کی طرح چودھری حمید اللہ صاحب حضرت مسیح صاحب کے پاس کھڑے ہیں. Kemudian beliau seolah-olah sebagai seorang pembantu di rumah, beliau berdiri di hadapan Hazrat Masih Maud salam. حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام مجھے فرماتے ہیں یعنی چودھری حمید اللہ صاحب کو. Kemudian Hazrat Masih Maud salam bersabda kepada beliau, kepada چودھری حمید اللہ صاحب ini, کہ وہ جو پانچویں درخت پر میرا کوٹ لٹکا ہوا ہے وہ اتار کر مجھے لا کر دو. Beliau bersabda bahwa coat saya jubah saya yang saya inikan di pohon yang kelima itu bawakan ke sini kemudian pakaikan kepada saya. Jo panchve darakht par yang ada yang tergantung di pohon yang kelima itu bawakan ke saya kemudian pakaikan ke saya. To wo kehte hain ki isse pehle mujhe kabhi is khwab ki samajh nahi aayi thi. Bahwa sebelumnya saya tidak mengerti sama sekali apa makna dari tabir dari mimpi ini. Lekin jab khilafat khamisa ka intikhab hua, tetapi ketika peristiwa pemilihan khalifah yang kelima terjadi, to aapko is majlis ke sadarat ki taufik mili. Kemudian beliau mendapatkan taufik untuk memimpin majlis ini. Ek baat sirf arz karke apni baat mukammal karta hu کہ جب بھی کسی خلیفۃ المسیح کی وفات ہوتی ہے تو جماعت کی جو نگرانی ہے انتظامی امور کی وہ فوری طور پر صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے پاس چلی جاتی ہے. جدی setiap kali خلیفہ meninggal, خلیفہ وفات, maka semua pengawasan khalifah dan jemaat ini, tanggung jawab pengawasan khalifah, khilafat dan jemaat ini menjadi tanggung jawab sadar anjuman Ahmadiyya Pakistan. Pakistan. Aur agle intikhab ka intizam karwana sadar anjuman Ahmadiyya Pakistan ki zimmedari hai. Kemudian yang mempersiapkan pemilihan selanjutnya adalah sadar anjuman Ahmadiyya Pakistan. Jazakumullah. Jazakumullah. Koi fayda bhi ho raha hai koi nahi? Bahut fayda hai sahab. Kaun se puche wo to chup sare baithe hain. Ada manfaatnya enggak katanya?